Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bacakan dan telah kita sebutkan. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam risalahnya Bulughul Maram. Dan seingat saya pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala an. Dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait permasalahan bab al-awani, bejana-bejana, berikut hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan hadis ini telah kita bacakan serta telah kita sebutkan sebahagian dari faedah yang ada di dalamnya. Namun untuk memaksimalkan pembahasan sekaligus memurojaah, tidak mengapa untuk kita kembali membacakan terjemah dari hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh beliau, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumi ahli al-kitab, sesungguhnya kami ini tinggal di satu negeri yang dihuni oleh ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara. Kemudian Abu Tha'labah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afana'kulu fi aniyatihim, maka bolehkah kami ini memakan menggunakan bejana-bejana mereka, makan menggunakan wadah-wadah yang dimiliki oleh ahlul kitab, piring-piringnya, periuk-periuknya, gelas-gelasnya dan yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan menggunakan bejana-bejana ahlul kitab. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Terkecuali kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian tidak mendapatkan selain dari bejana-bejana yang mereka miliki. Kalian tidak mendapatkan di kala tersebut selain bejana-bejana yang mereka miliki. Faghsiluha wa kulu fiha, maka boleh kalian makan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucilah bejana-bejana tersebut dan kemudian makanlah dengannya. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang Abu Tha'labah untuk makan dan minum menggunakan wadah-wadah ahlul kitab, terkecuali dibolehkan bagi mereka untuk menggunakannya dengan dua syarat. Syarat yang pertama yang diambil dari hadis ini, adalah seseorang tidak menjumpai selainnya. Seseorang tidak menjumpai ketika dia makan, ketika dia minum, kecuali wadah yang dimiliki oleh ahlul kitab. Maka boleh baginya untuk makan menggunakannya. Itu pun Rasul menyebutkan faghsiluha, cucilah terlebih dahulu. Cucilah terlebih dahulu, baru kemudian fakulu minha, boleh bagi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makan menggunakan wadah-wadah tersebut. Ini dua hukum yang dibawakan dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ahlul kitab tadi kita sebutkan adalah al-Yahud dan An-Nasara secara khusus. Al-Yahud dan An-Nasara secara khusus. Mereka dinamai sebagai ahlul kitab karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul mereka dua kitab. Yang pertama At-Taurah dan yang kedua adalah Al-Injil. Naam. Adapun selain dari ahlul kitab dinamai sebagai al-musyrikun al-wathaniyun, para orang-orang musyrik, para penyembah-penyembah berhala. Dan orang-orang musyrik ini, para penyembah-penyembah berhala, terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Al-muhim, selain dari al-Yahud dan an-Nasara, mereka disebut sebagai seorang yang musyrik. Naam. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terdapat beberapa pembahasan yang dibawakan oleh mereka para al-fuqaha terkait hukum-hukum yang bisa kita simpulkan pada hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Hukum yang pertama adalah apakah menggunakan bejana-bejana ahlul kitab, demikian pula orang-orang kafir, adalah satu masalah yang dibolehkan secara mutlak ataukah tidak? Apakah menggunakan wadah-wadah, tempat-tempat makan dan minum yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir itu dibolehkan secara mutlak tanpa syarat ataukah tidak? Dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini apakah bermakna wajib ataukah bermakna mustahab? Itu nantinya hukum tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha ahlul ilm terkait masalah yang pertama, menggunakan wadah-wadah ahlul kitab al-musyrikun, hukum menggunakan gelas yang dimiliki oleh ahlul kitab untuk kita minum, hukum menggunakan piring yang dimiliki oleh ahlul kitab untuk kita makan menggunakannya, sendok yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir untuk kita makan menggunakannya, apakah dibolehkan secara mutlak ataukah tidak? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Sebab terjadinya perselisihan tersebut ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah disebabkan karena satu masalah yang besar yaitu terkait hukum orang kafir, baik dia ahlul kitab atau dia adalah orang musyrik. Maksudnya adalah, apa hukum seorang yang kafir, yang non muslim, apakah dia itu adalah seseorang yang suci atau seorang yang najis? Apakah seorang yang non muslim itu dikatakan sebagai seorang yang suci apakah seorang yang najis. Ini khilaf diantara ahlu al-ilm. Yang di bawah permasalahan khilaf ini nantinya akan berkembang ke permasalahan-permasalahan yang lain. Hukum menggunakan wadahnya, hukum menggunakan sendoknya, dan yang semisalnya. Nah, terkait permasalahan jasad seorang yang kafir, yang non-muslim, apakah badannya itu najis? Air liurnya apakah najis? Keringatnya apakah najis? Sehingga ketika dia menyentuh wadah yang dia miliki, maka menyebabkan akhirnya wadahnya menjadi najis. Ketika dia memegang sesuatu, apakah itu piring ataukah yang semisalnya, maka secara otomatis piringnya menjadi najis. Sehingga kalau semisal najis, maka harus dicuci. Nah, apakah demikian? Dalam masalah ini terjadi dua pendapat di antara ahlul ilm. Dalam masalah ini terdapat dua madhab, dua pendapat di antara ahlul ilm. Madhab yang pertama yang dirajihkan oleh al-imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya seorang yang kafir maka jasadnya, tubuhnya, air liurnya, keringatnya dihukumi sebagai najis. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah menghukumi seorang yang non-muslim, yang kafir, dia adalah seorang yang najis. Sehingga ketika seorang muslim menyentuhnya, maka harus dia mencuci tangannya. Karena seakan-akan dia menyentuh sesuatu yang najis. Sehingga ketika seorang non-muslim ini memegang sesuatu, kemudian sang muslim ingin memegang sesuatu yang dipegang oleh seorang yang non-muslim, maka dia disyariatkan untuk mencucinya. Karena apa yang dia pegang itu najis. Seperti halnya dia memegang benda-benda najis yang lain yang disyariatkan di dalam Islam untuk dia bertoharah, untuk dia membersihkan tangannya dari apa yang dia sentuh tersebut. Naam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi innamal musyrikuna najasun di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis sehingga mereka menghukumi najis di dalam ayat ini adalah najis secara hissiyah, selayaknya benda-benda najis yang disyariatkan bagi seorang muslim ketika dia menyentuhnya untuk kemudian dia membersihkan tangannya darinya, seperti kotoran, air kencing, dan yang semisalnya. Ketika dia menyentuhnya, maka disyariatkan untuk dia bertaharah, dia membersihkan tangannya dari kotoran-kotoran tersebut. Ini madhab yang dirujukkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Madhab yang kedua, madhab jumhur dari kalangan para fuqaha, para ulama, yang menyebutkan bahwasanya seorang yang kafir dikatakan najis namun secara maknawiyah, bukan secara hissiyah. Perbedaan najis secara maknawiyah, najis secara hissiyah adalah, kalau najis secara maknawiyah adalah secara maknanya saja, tapi tubuhnya suci. Najis tersebut akan bisa dibersihkan dengan dia bersyahadat masuk ke dalam Islam. Nah, ini secara makna, bukan secara hissi. Adapun najis secara hissiyah adalah benda-benda yang najis. yang akan bisa bersih dengan air yang membasuhnya. Nah, seperti baju yang terkena air kencing menyebabkan akhirnya baju tersebut najis, maka cara membersihkannya adalah dengan mencucinya menggunakan air, ya kan? Setelah dicuci maka baju tersebut menjadi suci secara hissi. Najis secara hissi, suci pula secara hissi. Adapun najis secara maknawi tadi kita sebutkan hanya dihilangkan dengan seseorang masuk ke dalam al-Islam. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Jumhur para fuqaha berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan makanan-makanan ahlul kitab halal untuk kalian, serta makanan kalian wahai umat Islam halal untuk mereka. Para wanita-wanita mukminat yang muhsanat, para wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat sebelum kalian juga dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan halalnya makanan ahlul kitab tanpa adanya perintah untuk kita mencucinya terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya ahlul kitab adalah seorang yang suci secara badannya, sehingga makna najis adalah najis secara maknawiyah. Demikian pula di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan para wanita-wanita ahlul kitab juga halal bagi kaum mukminin, menunjukkan seorang pria ketika istrinya adalah seorang wanita non-muslim dari kalangan ahlul kitab, maka tentu dia akan bersentuhan dengannya, keringatnya mungkin akan menempel ke badannya, air liurnya juga demikian, dan itu seluruhnya adalah suci. Tidak ada disebutkan satu nas pun yang menyebutkan bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang najis yang harus dicuci oleh mereka. Ini ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh jumhur para fuqaha, para ulama, yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim najis namun secara maknawiyah. Kemudian hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama terkait tidak najisnya badan, keringat, air liur mereka ahlul kitab. Disebabkan karena makna hadis ini, innal mu'mina la yanjus, makna la yanjus artinya adalah najis secara maknawi. Seorang mukmin itu tidak najis, artinya tidak najis secara maknawi. Nah, sehingga ketika dia sholat ya wajib bertoharah, ya kan? Harus membersihkan dirinya dari hadas. Nah, bukan artinya najis di situ, najis artinya dia suci. Ketika sholat berarti tidak mengapa untuk kemudian dia tidak bersuci, tidak demikian maksudnya. Sehingga makna innal mu'min la yanjus artinya adalah la yanjus najasatan ma'nawiyah, bukan najis secara ma'nawiyah. Sehingga kata jumhur para fuqaha, apabila di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan seorang mukmin tidak najis namun secara ma'nawi, maka pemahaman keterbalikan di dalam hadis ini ketika Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya seorang yang musyrik adalah seorang yang najis, maka maksudnya sama seperti hadis tersebut, artinya najis pula secara maknawi bukan najis secara hissi. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dan di sana terdapat beberapa hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang musyrik, yang kafir, dikatakan najis namun secara ma'nawiyah, bukan secara hissiyah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Apabila telah kita ketahui bersama bahwasanya makna bahwasanya seorang yang non-muslim dikatakan najis namun secara maknawi bukan secara hissi, maka kita kembali kepada hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala an. Permasalahan yang berikutnya yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha adalah apakah perintah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i bermakna wajib ataukah hanya sekedar mustahab, ataukah hanya sekedar mustahab. Kembalinya kepada permasalahan khilaf yang tadi kita sebutkan. Mereka yang berpendapat bahwasanya seorang musyrik itu najis, maka perintah Rasul dibawakan ke makna wajib. Perintah Rasul itu dibawakan ke makna wajib, sehingga harus dicuci karena tersentuh oleh sesuatu yang najis. Selayaknya wadah atau piring-piring yang terkena najis, kotoran, maka wajib bagi seorang muslim untuk mencucinya sebelum dia menggunakannya. Namun apabila kita merujikan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, maka pendapat yang rajih terkait perintah yang ada di dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawakan ke makna al-istihbab. Dibawakan ke makna al-istihbab wal ihtiyat. Artinya disunahkan dan untuk lebih hati-hati, bukan bermakna wajib. Bukan bermakna wajib. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Disebabkan karena terdapat riwayat yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad, demikian pula al-Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala, disebutkan dengan lafaz inna nujawizu ahlal kitab wa hum yatbakhuna fi qurudihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihimul khamr. Disebutkan dengan lafaz sesungguhnya kami bertetangga dengan ahlul kitab. Mereka ini, kata sahabat ini, memasak di periuk-periuk mereka daging-daging babi, dan meminum menggunakan gelas-gelas mereka minuman-minuman khamr, sehingga wadah-wadah makanan-makanan yang digunakan oleh ahlul kitab adalah wadah-wadah makanan-makanan yang sebelumnya mereka menggunakannya untuk memakan makanan yang haram. Memakan daging babi, ya kan, piring-piring mereka gunakan memakan, menyantap makanan-makanan yang haram. Kemudian gelas-gelas mereka ternyata disebutkan dalam hadis ini sebelumnya mereka menggunakan untuk meminum minuman-minuman yang haram, khamr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam riwayat ini, in wajadtum ghairaha, jangan terkecuali kalau semisal kalian tidak menjumpai selainnya. Maka boleh kalian makan dan minum, namun mencucinya terlebih dahulu berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan. Ini masih di riwayat yang sama. Ini menunjukkan masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, sebab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Abu Tha'labah Al-Khusha'i untuk mencuci bejana-bejana ahlul kitab adalah karena beliau menceritakan dan menyebutkan bahwasanya bejana-bejana tersebut beliau lihat digunakan oleh ahlul kitab untuk memakan makanan yang haram. Gelas-gelas mereka tuangkan minuman khamr yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW melihat kenyataan yang demikian, membolehkan kepada Abu Tha'labah dan yang bersamanya untuk makan dan minum menggunakan wadah-wadah tersebut, namun dengan syarat mencucinya terlebih dahulu. Sehingga riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka para fuqaha, dan ini adalah pendapat yang rajih yang menyebutkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini dibawakan ke makna al-istihbab wal-ihtiyat, disunahkan dan untuk lebih hati-hati dan menenangkan diri seorang muslim ketika menggunakan wadah-wadah ahlul kitab. Naam. Namun secara asal hukumnya wadah-wadah mereka adalah sesuatu yang suci yang dibolehkan bagi kita seorang muslim untuk menggunakan wadah-wadah tersebut. Hadis yang berikutnya yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka para fuqaha terkait perintah Rasul dibawakan ke makna al-istihbab bukan ke makna al-wujub adalah diriwayatkan dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanusibu min aniyatil musyrikin wa asqiyatihim. Kami dahulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kemudian di peperangan tersebut kita mendapatkan bejana-bejana milik mereka orang-orang musyrikin dan wadah-wadah tempat-tempat minum-minum mereka. Naam. Mereka mendapatkan ghanimah, rampasan perang di antaranya adalah tempat-tempat makan ahlul kitab dan tempat-tempat minumnya mereka. Tempat-tempat makan orang-orang musyrik dan tempat-tempat minumnya mereka. Naam. Kemudian kata Ibnu Abbas, fanatamatta'u biha wa la ya'ibu dhalika 'alaina, maka kami, kata Ibnu Abbas, menggunakan wadah-wadah tersebut dalam keadaan tidak ada celaan atas kami, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga dalil yang dijadikan hujjah oleh sebagian mereka para fuqaha, dan ini yang rajih bahwasanya asal hukum bejana-bejana ahlul kitab adalah dibolehkan bagi seseorang untuk menggunakan wadah-wadah tersebut, terkecuali apabila dia menyaksikan atau dia memiliki keyakinan bahwasanya wadah-wadah tersebut sebelumnya digunakan oleh mereka untuk memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, maka ketika itu disyariatkan bagi dirinya untuk mencuci wadah-wadah tersebut sebelum dia menggunakannya. Ini adalah pendapat yang rajih, al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan antara dalil-dalil yang ada yang berisikan larangan dan pembolehan, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih yang dirajihkan oleh sebagian antara mereka para ulama, dan ini adalah mazhab dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Naam. Tayyib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Imran ibn Husain. Dan dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu dan para sahabatnya, tawaddu'u min mazadati imra'atin musyrikatin, mereka berwudu menggunakan wadah tempat air minum yang terbuat dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini berwudu bersama para sahabatnya menggunakan wadah dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis Imran bin Husain ini radhiyallahu taala anhuma juga termasuk dari hadis yang digunakan sebagai dalil oleh jumhur mereka, para fuqaha, para ulama, yang menyebutkan bahwasanya seorang yang musyrik bukan najis secara hissi tapi secara maknawi. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu bersama para sahabatnya menggunakan wadah yang terbuat dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrik. Kalau semisal seorang yang musyrik itu najis, ketika menyentuh wadahnya menyebabkan akhirnya wadahnya najis, maka tentu akan menjadi najis pula airnya. Dan tentu Rasulullah SAW tidak berwudu menggunakan air yang ada di dalamnya. Namun berwudunya Rasul dan para sahabatnya menggunakan wadah tersebut sebagai dalil bahwasanya seorang yang musyrik bukanlah seorang yang najis secara hissi, namun ia najis secara maknawi yang disucikan najis tersebut dengan dia masuk ke dalam al-Islam. Naam. Hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi haditsin tawil, di dalam hadis yang panjang, sehingga beliau menyebutkan hadis ini secara ringkas dan secara makna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, dan padanya ada kisah. Disebutkan secara ringkas kisah dari hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya sedang melakukan safar, diceritakan dalam kisah hadis ini, fanafida ma ma'ahum min ma, maka habislah air yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian diceritakan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang dari sahabatnya, yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang satunya seorang selainnya radhiyallahu taala anhuma. Beliau perintahkan kedua sahabat ini untuk kemudian mencari air sementara mereka menunggu di satu tempat, sembari keduanya berupaya untuk mencari air yang ada di sekelilingnya. Kemudian diceritakan ketika Ali bin Abi Thalib bersama dengan kawannya sedang berjalan mencari air tersebut, beliau menjumpai ada seorang wanita musyrikah yang sedang menaiki kendaraannya dalam keadaan di atas punggung kendaraannya tersebut terdapat dua wadah yang terbuat dari kulit yang penuh dengan air. Al-muhim, singkat cerita, maka Ali bin Abi Thalib bersama kawannya meminta agar wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berwudu menggunakan air yang dimiliki oleh wadah tersebut, yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah tersebut. Naam. Rasul memanggil para sahabatnya kemudian mengatakan, usqu wastaqu, kalian minumlah dari air tersebut dan kalian beri minum kendaraan-kendaraan kalian. Naam. Kemudian Rasul alaihi salam meletakkan tangannya di air yang berisi air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah tersebut, sambil beliau seakan-akan berludah ke air tersebut. Maka diceritakan, faja'alallahu fihi al-barakah hatta rawiyal askaru kulluhum wa tawaddu'u, hingga Allah Azza wa Jalla dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan air, sedikit air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah tersebut, menjadi berberkah sehingga mereka bisa wudu menggunakannya, bahkan mereka bisa mengambil air itu dan memenuhi wadah-wadah mereka menggunakan air tersebut dan memberikan minum kepada kendaraan-kendaraannya dalam keadaan tidaklah berkurang sedikit pun air yang dimiliki oleh sang wanita musyrikah tersebut. Naam. Ini hadis yang panjang yang berisikan berisikan tentang kisah mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana dengan doa Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah menjadikan air yang sedikit ternyata berberkah bahkan tidak berkurang sedikit pun dalam keadaan telah diambil oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Ini ringkas cerita dari hadis yang dibawakan oleh Habib bin Hajar dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Adapun terkait faedah yang terkandung di dalamnya insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا حفظكم الله تعالى